salamku tebar lewat awan. Lewat desah dan asadi kecuk rimba kasih. Merah bunga, merahnya cinta, putih melati selai kasih. Tak digetar lewat bibir, tak beruang sekata darah. Ulurlah tangan darah. Sutera terjalin lembut, hati berbisik. Panorama mawar biru. Darah, darah bergetar rasa tertancap romamu. Direbah bulan, dihias selaput warni, menukik bumi kasih. Darah, ulurlah tangan. Ulurlah tangan, ulurlah tangan.